Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Akhir-akhir ini para ulama, kiai dan habaib menyerang Gus Baha atas salah satu pernyataannya yang dianggap tidak benar. Salah satu ulama dan habaib yang terpantau menyerang dan meluruskan Gus Baha adalah kiai alim yang terkenal, yaitu Gus Qoyyum, dan salah satu habaib yang juga sangat terkenal di Jawa Timur, yaitu Al-Habib Abu Bakar As-Segaf Pasuruan, dan salah satu ulama alumni Abu Ya Said Muhammad, yaitu Kiai Haji Basuri Alwi. Ketiga ulama ini terpantau memberikan teguran secara halus kepada Gus Baha dalam channel-channel mereka masing-masing dan juga channel-channel yang lain. Lalu mengapa para ulama dan habaib menyerang Gus Baha? Hal ini bermula saat Gus Baha dalam salah satu pengajiannya mengatakan bahwa pengarang Diba dan Barzanji adalah Syiah. Berikut ini cuplikan pernyataan Gus Baha yang mengatakan bahwa pengarang Diba dan Barzanji adalah Syiah. Ya, mulanya Diba itu buatan yang nyebut Umar Usman Ali, memang sih ya. Mulanya bisa mengerti Diba, misu Zainil Abidina Ali wa binil Bakiru khoi wali syukur. Itu mesti ngelam alubek, khasnya sih ya ngelam alubek, mau ngelam sohabat apa. Di Diba, semua ngelam Abu Bakar Umar, buatan yang ngelam itu alubek, keluarganya Rasul. Nanti misu Zainil Abidina Ali wa binil Bakiru khoi wali syukur. Pokoknya si Dina Ali, kalian alir. Rasul gue itu mau dibawa anak anak Nabi Khotob, anak Nabi Bakar, mana mana. Mungkin nanti memang dibawa ke Ali sih. Mana ngelam keluarga ini Nabi nanti, misalnya ini sampai nama itu Al Hadisul Awal, An Bakri Ilmit, David, segara sing mendalam, sing juru. Kontan pernyataan ini membuat murka para ulama dan habaib. Kemurkaan ini bukan didasari oleh kebencian atau iri kepada Gus Baha, tapi murni karena didorong kecintaan kepada Gus Baha dan dorongan amar ma'ruf nahi mungkar, yang mana memang para ulama diwajibkan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Diserang oleh para ulama dan habaib dengan rujukan yang kuat dan otentik, Gus Baha memberikan klarifikasi dan meminta maaf kepada masyarakat atas kesalahan yang telah dilakukan. Dengan jantan dan kesatria, beliau mengaku salah dan meminta maaf kepada para ulama dan masyarakat. Berikut ini video dari para ulama yang meluruskan dan menyerang Gus Baha. Berikut juga klarifikasi dan permintaan maaf dari Gus Baha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Syadaratud Dahab fi Ahbari Man Dahab, karya Abdul Hayy bin Imad Al-Hambali, di jilid 8 halaman 255 dijelaskan bahwa Syekh Abu Muhammad Abdurrahman Ibn Ali Ad-Daiba atau yang terkenal dengan Imam Daiba'i dilahirkan di kota Zabid hari Kamis, fi yaumil Kamis, Ar-Rabi' minal Muharram, tanggal 4 Muharram al-Haram, tahun 860. Dijelaskan di sini, ayahnya dari Syekh Abdurrahman ini, Imam Daiba'i, ayahnya adalah Syekh Ali, pergi dari kota Zabid. Maka putra ini tidak sempat melihat ayahnya. Kemudian beliau ini diasuh oleh kakeknya dari jalur ibu bernama Syekh Ismail ibn Muhammad ibn Mubaris Asy-Syafi'i. Disebutkan di dalam kitab ini bahwa Syekh Ad-Daiba'i yang mengarang kitab Maulid Daiba dengan nama lengkap Abdurrahman bin Ali Ad-Daiba wa kana siqatan, orang yang bisa dipercaya, salihan, orang yang saleh, hafidun lil ahbar, banyak hafal hadis, wal asar, dan perkataan sahabat maupun tabi'in. Lebih sempurna lagi disebutkan di dalam kitab Al-A'lam karya Khairuddin Az-Zirikli di jilid 3. Disebutkan di sini bahwa mata abuhu fil hindi walam yarah. Ayah dari Syekh Abdurrahman Ad-Daibai ini meninggal di India dan beliau tidak sempat melihatnya. Sedangkan kata daiba di sini disebutkan wa ma'na daiba bi lughati Sudan al-Abyad. Jadi daiba itu sendiri julukan dari kakeknya Syekh Ad-Daibai. Namanya kakek yang jauh, namanya Ali bin Yusuf, mendapatkan julukan Ad-Daibai. Dijelaskan di dalam kitab Al-A'lam di Sirikri. Kemudian Ad-Daibai ini seorang ahli sunnah wal jamaah. Ini kitab karya Ad-Daiba, Syekh Abdurrahman yang punya Maulid Daiba, Taisirul Usul ila Jami'il Usul. Ini kitab 4 jilid. Taisirul Usul ini. Kemudian ini kitab ringkasan dari kitab Jami'ul Usul fi Ahadisi Rasul karya Al-Mubarak Ibn Muhammad Ibn Asir Al-Jazari sebanyak 11 jilid. 11 jilid diringkas oleh Imam Daiba atau Syekh Abdurrahman Ibn Daiba Ibn Ali Ad-Daiba'i. Ini menjadi 4 jilid. Di beliau sangat sangat mengagungkan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi tidak ada alasan mengatakan Abu Bakar tidak disebut dalam bersanji, Abu Bakar tidak disebut dalam Daiba, maka itu dipastikan Syiah. Tidak begitu. Kita sudah buktikan kan, beliau memuji Abu Bakar, beliau memuji Umar. Imam Barzanji memuji Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan ditegaskan di dalam catatan kaki dalam kitab An-Nurul Burhani karya Ki Muslim Ranggen, beliau bukan orang Syiah. Dan dikuatkan lagi di dalam kitab Taisirul Usul karya Imam Abdurrahman bin Ali Ad-Daiba'i membuka bab Khulafaur Rasyidin, dimulai adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhum. Ini menunjukkan dua-duanya beliau ini ahli sunnah wal jamaah, bukan Syiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa saya secara pribadi juga mewakili para Alawiyin, para sadah yang bertamassuk, berpegang teguh pada akidah maupun tariqah leluhur kami minas salafus saleh yang merupakan pengibar panji-panji Islam ala akidati wa ala tariqati ahli sunnati wal jamaah. Ingin menyampaikan terkait benarkah pengarang maulid Al-Barzanji dan Maulid Ad-Diba'i adalah seorang yang bermadhab Syiah Zaidiyah. Tentunya berangkat dari niatan yang baik tanpa bermaksud untuk berpolemik, tetapi untuk memperkaya khazanah keilmuan kita sekaligus memberikan sebuah informasi yang benar dan lurus supaya ini nanti tidak menjadi satu kesalahpahaman, karena hal ini kami nilai jika tidak diberikan pemahaman yang lurus dan benar, tentu eksesnya akan sangat berbahaya fil mustaqbal, di masa yang akan datang, untuk kelangsungan akidah ahli sunnati wal jamaah. Dan juga tentunya kami menyampaikan ini tanpa mengurangi rasa hormat kepada yang menyampaikan hal tersebut. Bisa saja mungkin tersampaikan karena sabkul lisan, karena tanpa sengaja, atau mungkin terlewatkan sejarah fakta-fakta tentang pengarang Maulid Al-Barzanji dan Maulid Ad-Diba'i. Sama sekali tidak ada niat li mubahatil ulama wa mumaratis sufaha. Jadi dengan berangkat dari sebuah niatan yang baik. Jelas, nyata, tidak bisa dipungkiri bahwa pengarang Maulid Al-Barzanji maupun pengarang Maulid Ad-Diba'i adalah seorang pembesar dari ulama ahli sunnati wal jamaah, bukan bermadhab Syiah Zaidiyah. Jadi jelas, clear, ini fakta tidak bisa dibantah. Kalau ada orang yang kemudian mengatakan berbeda, berarti sama dengan memutarbalikkan fakta dan sejarah serta pembodohan terhadap umat. Maka sekali lagi saya menaruh hormat kepada para ulama-ulama kita siapapun. Cuman saya merasa perlu menyampaikan ini berlaku untuk diri saya sendiri. Saya ulama. Saya ini bukan ulama. Saya hanya menyampaikan apa yang sesuai yang saya ketahui ala qadri taqati wa ala qadri imkaniyati. Saya kira demikian, mungkin mudah-mudahan penjelasan saya bisa bermanfaat, diterima dengan baik. Dan sekali lagi, ini hanya meluruskan sejarah tanpa ada maksud-maksud yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dalam postingan NU Online tanggal 10 Februari 2012 ada judul sekilas tentang Ad-Diba'i. Saya bacakan, di antara hasil karya yang bercerita tentang hal ikhwal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara sastrawi adalah Maulid Ad-Diba'. Istilah ini diambil dari nama pengarangnya yaitu Imam Wajihuddin Rahman bin Muhammad bin Umar bin Ali bin Yusuf bin Ahmad bin Umar Ad-Diba'i Asy-Syaibani Al-Yamani Az-Zabidi Asy-Syafi'i. Jadi jelas bahwa riwayat hidupnya Imam Ad-Diba'i ini bermadzhab Syafi'i. Karena itu sangat salah kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya Imam Ad-Diba'i itu adalah penganut Syiah Zaidiyah apalagi Syiah Imamiyah hanya karena beliau memuji ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah opini yang sangat menyesatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ini ada Fadhil Muhammad. Dua beliau ini lama sekali di Sarang. Karim sama Sarang juga pernah di Mekah. Dolan-dolan ke sini saya alhamdulillah alami dan tidak saya undang. Memang beliau lama sekali yang belajar ikhya sama saya, belajar termasuk belajar Bukhari. Saya alhamdulillah Rasul sama semarin saya tadi bakar segar kutub di Mersih supaya Allah menunjukkan jalan yang benar dan saya pasti matlah sama Andika berjanji dan saya juga pasti yakin kalau beliau-beliau itu sunniyun syafi'iyun karena beliau yang dipakai guru-guru kita. Cuma bahwa kadang-kadang saya ngaji itu cerita analis, sosiologi, kadang-kadang kultur di Indonesia itu ketemu analis, ini kok mirip ini, Gus, mirip ini. Terus saya kadang kebetulan memastikan, saya sendiri adalah orang sering baca Dibak dan sering juga cerita bahwa setiap doa Dibak ada kata Ajmain, juga ketika menyebut sahabat Ajmain, itu menunjukkan ahli sunnah, karena ciri khas ahli sunnah adalah ikramu jami ashabi Rasulullah SAW. Saya pastikan, saya secara sadar, keyakinan Dibak berjanji itu ahli sunnah saja. Kalau misalnya saya sabkul lisan, saya mohon maaf atau salah, ya mohon maaf. Tapi seingat saya itu seringnya ngaji itu hikayah-hikayah orang-orang sosial. Kultur-kultur ini kok mirip ini, kultur ini mirip ini. Jadi tidak ada hubungan dengan keyakinan saya. Karena saya ini murid yang sangat menghormati itu. Dan saya kadang ya mutu awam saya bilang semua itu dan saya ini termasuk yang berkeyakinan secara sadar. Dan saya minta maaf ini bukan berarti yang salah hanya itu, saya tentu banyak kesalahan. Tapi kenapa saya tetap ini, ya saya yakin Allah, ketika salah ditulis satu, ketika benar ditulis 10. Serangan dari para ulama dan habaib ini tidak menunjukkan apa-apa, ini hanya menunjukkan bahwa mereka sangat getol melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan mereka menjunjung tinggi kebenaran. Siapapun yang salah harus diluruskan, siapapun yang salah harus diarahkan, tidak peduli dia mempunyai nama yang sudah masyhur atau sudah terkenal, karena siapapun bisa melakukan kesalahan. Selain itu, permintaan maaf dari Gus Baha dan pengakuan Gus Baha bahwa beliau ini salah menunjukkan bahwa Gus Baha orang yang tawadhu, ulama yang menjunjung tinggi kebenaran dan ilmu di atas reputasi dan kepentingan pribadi. Inilah sifat-sifat para ulama. Mereka tidak segan untuk melakukan klarifikasi, mereka tidak segan untuk mencabut pernyataan yang keliru karena kebenaran di atas segalanya. Ini bukan satu-satunya ulama yang melakukan kesalahan. Banyak dulu, termasuk salah satunya adalah Izzuddin bin Abdissalam, Sultanul Ulama, pernah melakukan kesalahan dalam berfatwa. Lalu fatwa itu terlanjur menyebar kepada para ulama, pada masyarakat, dan beliau memberikan klarifikasi dan mencabut pernyataannya atau fatwanya yang keliru dengan cara beliau berkeliling-keliling ke pasar dan masjid-masjid memberikan pernyataan bahwa fatwa yang kemarin keliru, fatwa yang benar adalah ini. Inilah sifat para ulama, getol amar ma'ruf nahi mungkar dan tidak segan untuk mengakui kesalahan. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.